dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antara perkara yang menunjukkan pentingnya iffah atau al-azaz ialah doa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang selalu beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-hidayah, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal-afaf, dan iffah, kehormatan diri, penjagaan terhadap kehormatan, wal-ghina, dan kecukupan. Rasul berdoa dengan doa yang semacam ini. Salah satunya ialah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afaf, menunjukkan betapa pentingnya perang ini. Disebutkan oleh para ulama, al-iffatu naw'ani. Iffah, sifat atau perangnya iffah atau afaf, ada dua macam. Yang pertama ialah al-iffatu 'anil maharim. Iffah, sikap sifat afaf dari perkara-perkara yang haram. Ini ada dua bentuk, dua macam. Yang pertama ialah dhabtul farji 'anil haram, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang haram. Dan yang kedua ialah kafful lisan 'anil a'rad, yang kedua ialah menjaga lesan dari kehormatan-kehormatan orang lain. Maka iffatun anil maharim, sikap iffah dari perkara yang haram, ketika seseorang itu betul-betul menjaga kemaluannya dari perkara yang haram, hanya dia pergunakan dalam perkara yang halal, dengan ikatan yang halal, nikahun syar'i, dengan nikah yang syar'i. Seseorang yang iffah dari perkara yang haram akan menjaga lisannya dari membicarakan kehormatan-kehormatan orang lain dengan tanpa hak. Pembicaraannya akan bagus, ucapannya akan santun, penuh dengan akhlak, penuh dengan norma, bijak, penuh hikmah. Tidak akan merobek-robek kehormatan orang lain dengan tambah. Ini yang pertama, al-iffatu 'anil maharim. Iffa yang kedua ialah al-iffatu 'anil ma'athim. Al-iffatu 'anil ma'athim, iffah, menjaga kehormatan diri dari al-ma'athim, perkara itsam, perkara dosa. Ini pun dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah al-kaffu 'anil mujaharati dhulm. Al-kaffu 'anil mujaharati bi dhulm, menahan diri tidak terang-terangan berbuat kezaliman. Seseorang yang iffah tidak akan menzalimi orang lain. Entah menzalimi mereka dengan ucapannya, atau dengan perbuatannya, atau tingkah lakunya, atau yang lain-lainnya. Apalagi terang-terangan melakukannya. Yang kedua, ialah zajrun nafsi anil israri bi khianatin. Melarang jiwa, menghardik jiwanya untuk menyimpan pengkhianatan, menyembunyikan sebuah pengkhianatan. Orang yang iffah, sedikitpun dia tidak akan berkhianat. Sedikitpun bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menyembunyikan sebuah khianat. Atau membuat makar-makar penuh pengkhianatan. Tidak ada. Maka iffah, sifatan perangai iffah, akan menghalangi seseorang dari semua poin-poin di atas. Perkara iffah akan membuat orang itu terjaga dari radha'il, perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina berkaitan dengan syahwatnya. Perangai iffah akan menjaga seseorang dari ucapan-ucapan yang rendah, ucapan-ucapan yang kotor, tindak tanduk yang rendah, yang kotor, terutama yang menjatuhkan kehormatan orang lain dengan tabahat. Perangai iffah akan menghalangi seseorang dari keboliman-keboliman, dari pengkhianatan-pengkhianatan. Sebaliknya, perangai-perangai yang terpuji akan didapatkan, akan diraih oleh orang-orang yang betul-betul iffah. Disebutkan oleh para ulama, akhlak yang mulia bernama iffah ini, menjaga kehormatan ini, memiliki faedah yang sangat besar. Tidak hanya untuk individu-individunya, tetapi juga untuk masyarakatnya. Faedah yang pertama, ialah salamatul mujtama' minal fawahish. Masyarakat ini akan selamat dari berbagai macam bentuk fahisyah, tindakan-tindakan yang keji, ucapan-ucapan yang keji. Naam, ketika individu-individu masyarakatnya, baik yang muslim ataupun muslimahnya, memiliki iffah, menjaga kehormatan dirinya, maka tidak akan terjadi yang namanya fawahish. Tidak ada yang namanya seks bebas. Tidak ada yang namanya prostitusi. Tidak ada yang namanya LGBT. Tidak ada yang namanya pacaran. Tidak ada yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara fawahish, perkara yang kecil, perkara yang rezileh, yang rendah. Tidak ada. Yang muncul masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang terhormat, masyarakat yang berakhlakul karimah, masyarakat yang sangat mulia dengan kehormatannya, iffah. Faedah yang lain, seseorang yang memiliki iffah, namanya afif atau afifah, termasuk 7 pihak yang Allah beri naungan untuk mereka di hari kiamat nanti, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 pihak Allah akan menaungi mereka pada naungan arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah. Bamir dhillihi dalam riwayat Nasa'i kembali kepada arsy, dhillu arsy, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya kata Rasul, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu jamalin dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Salah satu dari 7 pihak tadi adalah wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, seseorang yang diajak mesum oleh seorang wanita yang sangat cantik, wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan. Tetapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia jaga kehormatan dirinya, dia tolak yang namanya syahwatuz zina, dia jaga farjinya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Akhaf, itu yang namanya akhaf. Begitu pula terkait dengan kaum wanita memiliki kondisi yang sama. Ketika diajak mesum oleh laki-laki yang sangat tampan atau yang memiliki kedudukan dan yang semisalnya, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah yang sama. Nah, dia akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain yang berikutnya adalah bahwasanya iffah, peran iffah ini menjadi sebuah sebab seseorang itu selamat dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam kondisi-kondisi yang genting yang dia hadapi. Ketika dia memiliki sikap iffah, memiliki sifat dan perangai iffah, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, akan dikabulkan insyaAllah. Dicontohkan oleh para ulama seperti hadis riwayat Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah thalathah ashabil ghar, kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Disebutkan pada masa lalu ada 3 orang yang berjalan, tiba-tiba mereka terperangkap di dalam gua dan mulut gua tadi tertutup oleh batu besar yang membuat mereka tidak bisa keluar. Maka masing-masing dari 3 orang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan namanya wasilah bil amal, menyebutkan amal soleh terbaik yang pernah dia lakukan. Salah satunya menyatakan, Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ibnatu ammin min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya aku dulu memiliki sepupu wanita, orang yang paling aku cintai, saya menggoda dia untuk mendapatkan tubuhnya. Dia enggan, dia menolak. Kecuali kalau aku bisa mendatangkan untuknya 100 dinar. Maka saya pun mencari uang itu sejumlah 100 dinar. Sampai aku berhasil mengumpulkannya, saya pun mendatangkan uang itu kepada sepupuku yang wanita tadi. Maka dia pun menyerahkan dirinya kepada aku. Maka ketika aku bersiap untuk menzinai dia, dia mengatakan, ittaqillah wala tafubul khatam illa bihaqqih. Wahai sepupuku, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kau robek cincin ini melainkan dengan haknya, yakni dengan cara yang halal, dengan cara pernikahan. Maka saya pun serta mata bangkit, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga uang 100 dinar tadi. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatik fafarrij 'anna. Ya Allah, kalau kau mengetahui aku berbuat semacam itu karena rasa takut kepada engkau ya Allah, maka bukakan musibah ini atas kami. Sibaklah musibah ini atas kami. Disebutkan dalam riwayat itu kata Rasulullah SAW, fafarrajallahu anhum fafaraju. Allah subhanahu wa ta'ala pun membukakan musibah tadi atas mereka. Mereka pun semuanya keluar dengan selamat. Ini yang namanya iffah. Betul-betul dia takut terjatuh di dalam perkara yang haram terkait dengan syahwatnya. Itu wanita afifah, betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Ini laki-laki afif, betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Dengan sebab perangai iffah ini, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan bala cobaan dari Allah Azza wa Jal, dan dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan dia. Sebab keselamatan dari semua bala, dari semua musibah. Afaf, luar biasa. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, Allah Azza wa Jal akan menolong, selalu membantu orang-orang yang memang mencari afaf. Orang-orang yang kepingin menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'azza wa jalla 'aunuhum." Ada 3 orang hak atas Allah untuk membantu mereka. Ini jaminan Allah pasti membantu mereka, menolong mereka. Al-mukatab alladhi yuridul ada, budak-budak mukatab yang ingin menyelesaikan mukatabahnya. Budak mukatab itu seorang budak yang melakukan akad perjanjian dengan tuannya, dia akan bebas dengan membayar sejumlah uang pembebasan dirinya yang disepakati. Maka Allah akan membantu, akan menolong budak mukatab tadi ketika dia betul-betul menginginkan pembebasan dirinya dengan mukatab tersebut. Yang kedua, wanakih alladhi yuridul afaf, dan orang yang ingin menikah dalam rangka untuk mencari afaf, kehormatan dirinya, Allah akan bantu dia, akan tolong dia. Dan yang ketiga, wal mujahidu fi sabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi dalam Aridatul Ahwadi. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyatakan isnaduhu jayyid. Nah, Ini keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah yang akan diraih oleh orang-orang yang betul-betul memiliki afaf. Tidak semata-mata berkaitan dengan dirinya, tetapi juga berkaitan dengan masyarakatnya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah, terutama sebagai seorang muslimah di zaman sekarang ini, mari kita betul-betul mencari afaf. Mencari afaf kehormatan diri. Al-afaf akan memunculkan yang namanya haya, rasa malu yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Al-afaf akan memunculkan akhlak yang mulia yang membuat wanita muslimah, begitu pula kaum muslimin secara umum, betul-betul bermartabat, memiliki perangai yang baik, perbuatan yang bagus, jauh dari tingkah laku, tindak tanduk yang rendah, yang hina, yang diharamkan oleh agama. Di zaman sekarang ini, kita bicara wakil, kenyataan yang ada di zaman sekarang ini, perangai al-iffah atau al-afaf luntur. Sudah sangat luntur pada jati diri kaum muslimin dan juga kaum muslimahnya secara khusus. Terlalu banyak wanita-wanita muslimah yang menanggalkan jilbabnya, yang menanggalkan jubahnya, menampilkan auratnya dan keindahan tubuhnya. Fitnah, bukan afaf. Terlalu banyak kaum wanita muslimah secara khusus di zaman sekarang ini yang terbawa arus berbagai macam syahwat, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya. Maksiat, bukan afaf. Luntur rasa malunya. Dan masih banyak lagi model-model yang lain yang menunjukkan adabul afaf, tidak adanya iffah pada mereka di zaman sekarang ini. Tidak hanya terkait dengan awamul muslimat, kaum muslimah yang awam yang tertimpa ini semua yang luntur daripadanya sikap iffah. Bahkan mulai merambah orang-orang yang katanya mengaji ilmu, yang mempelajari ilmu, yang katanya mulai menemukan hidayah, mulai menemukan taufik Allah, mulai mengerti sunnah. Tetapi sesungguhnya luntur rasa malunya, rasa iffahnya. Tidak ada ubahnya seperti awamul muslimat. Muslimah yang awam, cuma dia tertutup oleh bungkus jubahnya atau jilbabnya. Tingkah lakunya sama. Perbuatannya kurang lebih. Ucapan-ucapannya juga 11-12 dengan awamul muslimat. Kalau kita mencermati sebabnya, cukup banyak yang mungkin kita sebutkan pada kesempatan kali ini sebab kenapa sikap iffah yang begitu mulia ini luntur. Sebab yang paling utama, yang paling besar efeknya ialah medsos, media sosial. Atau media-media, teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Baik yang dilihat, ataupun yang didengarkan, ataupun yang dibaca. ini betul-betul memiliki andil yang begitu besar, yang merusakkan akhlaknya muslimin, akhlaknya muslimat, secara khusus melunturkan perangai dan sifat iffah dan asal dari kaum muslimin wal muslimat. Hati wala haraj. Ceritakan, tentu bukan rahasia lagi. Berbagai macam kenistaan, berbagai macam kerendahan, berbagai macam fahisyah, kekejian, perbuatan, ucapan, kelakuan, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya muncul dari yang namanya media sosial, media elektronik, dan semisalnya. Internet, dunia maya, dan semisalnya. Sesuatu yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan, terjadi pada pemuda dan pemudi-pemudi Islam. Bahkan terjadi pada orang-orang muslimah, muslim dan muslimah yang mulai mengerti agama. Belum lagi yang namanya propaganda musuh-musuh Islam. Ini yang kedua, makar-makar musuh-musuh Islam yang memang secara khusus membidik kaum wanita untuk menanggalkan rasa malunya, menanggalkan rasa iffahnya. Bukan perkara yang baru, bukan lagi rahasia bagaimana musuh-musuh Islam, makar-makar musuh-musuh Islam menjadikan wanita sebagai alat komoditi untuk melancarkan dagangannya. Semuanya hampir terkait dengan wanita. Semuanya hampir terkait dengan ditanggalkannya rasa malu dan iffah dari kaum muslimah tadi. Semakin merusak keadaan, memperparah kondisi. Ditambah lagi, perangai muslimin dan muslimah saat ini, mereka lebih bangga, lebih takjub dengan perkara yang berbau ke barat-baratan, yang berbau modern, taklid buta kepada orang-orang barat, orang-orang luar negeri, dan semisalnya. Sudah, ibaratnya orang mau bikin makar, korban-korbannya datang dengan sendirinya karena merasa heboh. Dikarenakan merasa takjub dengan makar-makar tadi. Tambah parah. Tambah parah. Belum lagi di zaman sekarang ini. Al-muharramat wal-fawahish. Perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang keji, muyassaratun subuluha, betul-betul sangat mudah untuk diakses. Di pasar-pasar, di jalan-jalan, di mal-mal, di tempat-tempat kerumunan dan segala macamnya, di rumah. Begitu mudah didapati yang namanya akses menuju perkara haram. Apalagi sekarang dunia maya ini. Lebih mudah sekali untuk mengakses perkara yang haram. Yang membuat kaum muslimin bermudah-mudah. Muslimat bermudah-mudah. Dalam mengerjakan perkara yang haram. Dalam mengerjakan perkara yang fawahish. Dianggap biasa. Sudah terbiasa. Sudah mati hatinya. Perkara yang mungkar dianggap ma'ruf. Perkara yang maksiat dianggap ada. Biasa. Ikhtilat campur aduk muslimin dan muslimat. Biasa. Di rumah-rumah, di tempat-tempat wisata, dan tempat-tempat yang lainnya. Biasa. Belum lagi adanya da'i-da'i genit dai-dai entertainment yang mengorbankan dakwah Islamiyah untuk entertainment, memberikan tasahulat, pintu akses-akses yang membuat jamaah-jamaahnya bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang haram, terutama jamaah wanitanya yang dia posting, yang dia tampilkan, jamaah perempuannya dan segala macamnya. Ini yang mengerti ilmu, yang katanya mengerti sunnah. Belum lagi du'atul fisq, da'i-da'i kefasikan, du'atul fujur, da'i-da'i yang fajir, yang memang terang-terangan mengkampanyekan kefasikan, mengkampanyekan fujur di tengah-tengah masyarakat. Semakin memperparah. Ditambah lagi sebab yang lainnya lagi, banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara poin-poin di atas, perselingkuhan-perselingkuhan marak terjadi, jangan biasa. Akibatnya anak-anaknya jadi broken home, terlantar, tidak ada terbiak, mencari pelampiasan, ujung-ujungnya fahisyah, tindakan yang keji, tindakan maksiat, tindakan yang haram. Sama semuanya kasus yang lainnya. Terlalu banyak sebab-sebab yang membuat lunturnya rasa malu, lunturnya rasa iffah, rasa afaf dari muslimin, terutama kaum muslimat. Maka kita sebagai muslimah dan muslimah harus betul-betul berupaya keras untuk menjaga rasa malu kita, menjaga rasa iffah kita. Jadilah muslimah yang afifah, yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga perilakunya, tindak tanduknya, segala sesuatunya, supaya jauh dari perkara yang haram, jauh dari perkara yang rendah. Di antara upaya untuk menjaga iffah, kata para ulama, ialah tahqiqul iman wa taqwiyatuh, merealisasikan dan memperkokoh keimanan, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, keimanan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diperkokoh keimanan, diperkokoh akidahnya supaya kuat. Dengan akidah yang kuat, dengan iman yang kokoh, dia akan takut kepada Allah, dia akan merasakan keagungan Allah, dia akan memiliki rasa malu berbuat perkara yang mungkar, dia akan memiliki rasa takut kepada hukuman Allah dan segala macam. Iman, tahqiqul imani wa taqwiyatuh, merealisasikan keimanan dan menguatkan, memperkokoh keimanan kita. Upaya kedua, at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah, tarbiyah Islam yang sahih, yang mencakup dua perkara, ada tarbiyah, ada tasfiyah. Tarbiyah itu mendidik, mendidik diri kita masing-masing, mendidik putra-putri kita dengan tarbiyah, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, tarbiyah muamalah, tarbiyah Islamiyah. Juga dengan tasfiyah, itu membersihkan, mensucikan tarbiyah kita dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain-lain. Tarbiyah Islamiyah dengan tarbiyah dan tasfiyah. Kalau masing-masing kita semenjak dini ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, putra-putri kita ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah dan tazkiyah, maka ada yang namanya wazi'un imani. Akan muncul yang namanya wazi'un imani, motivasi iman yang mencegah kita dari segala perkara yang rendah, yang kotor, fahisyah atau perkara mungkar yang lainnya. Namanya wazi'un nafsi. Juga akan memunculkan namanya wazi'un dini, motivasi agama yang menghalangi kita untuk jatuh dalam perkara yang rendah. Karena punya ilmunya dan terbiasa. Ketika berkumpul wazi'un nafsi dan wazi'un dini, maka akan kuat seseorang itu menjaga ifahnya, menjaga rasa malunya. Secara pribadinya dia ada motivasi yang menghalangi dia berbuat semacam itu. Secara keagamaannya, keilmuan keagamaannya, ada motivasi agama yang menghalangi dia berbuat semacam itu. Secara khusus mentarbiyah diri kita masing-masing dengan memperbanyak siam, memperbanyak puasa, terutama para pemuda dan pemudi. Kata Rasulullah SAW, ya masyarah syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji faman lam yastati' fa 'alayhi siyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah, hendak dia menikah, sebab yang namanya menikah akan lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Bagi yang tidak sanggup, perbanyaklah puasa, karena puasa itu akan menjadi tameng dan perisai baginya, mematahkan syahwatnya. Nah, yang sudah siap menikah tentu segera untuk menikah dalam rangka untuk agar menjaga kehormatan dirinya. Akan dibela, akan tolong, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatannya demikian. Yang berikutnya ialah al-istighal. Al-istighal bitaqarrub ila Allah bil wajibat wan nawafil. Menyibukkan diri untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang wajib, dan juga bersemangat untuk mengerjakan amal-amal yang sunnah, yang nafilah. Kaidahnya, seseorang itu bila terbiasa dan mudah mengerjakan ketaatan, akan jauh dari kemaksiatan, akan terjaga imannya, terjaga kehormatannya. Namun bila dia malas, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah, maka akan mudah bagi dia termating dalam kemaksiatan, akan mudah luntur ifahnya, akan mudah luntur hayatnya sama ini. Maka sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan amal, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang wajib, yang mustahabbah. Ketika waktu kita makmur dengan ibadah, insya Allah akan terjaga ifah kita dan akan terjauh dari berbagai macam hal-hal yang merusak kehormatan kita. Di antara yang lainnya lagi ialah mempelajari secara khusus tentang Asmaul Husna. Terkait dengan nama-nama Allah yang husna, dipelajari kandungannya. Maknanya apa, sifat apa yang terkandung di dalamnya, dan apa rincian-rincian kandungan maknanya, serta konsekuensi-konsekuensinya. Sebab dengan dia mempelajari Asmaul Husna wa Sifatul Ula, akan terpatri dalam jiwa dia khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terpatri pada jiwanya azamatullah, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Akan terpatri dalam jiwanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu akan terjaga ifahnya dan jauh dari perkara-perkara yang merusakkan ifah dan kehormatannya. Ini sangat penting untuk dijaga, sangat penting untuk diupayakan, terutama di zaman sekarang ini betul-betul banyak godaan-godaan. Maka raih keutamaan dengan ifah, raih martabat yang tinggi dengan azab, raih pahala Allah yang begitu besar, yang begitu banyak dengan ifah dan azab. Jaga ifah kita, jaga kehormatan kita, jaga rasa malu kita. Kita pergunakan untuk semakin semangat terbentang di Allah Azza wa Jal, dan kita pergunakan untuk semakin menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semua muslimin, muslimat al-ifad wal-afad, sikap ifad dan sikap afad yang syar'i, sehingga bisa menjaga diri kita semua dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan fawahish yang menjatuhkan kehormatan diri. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini. Seorang wanita haid setelah 5 hari dan sudah keluar tanda suci di pagi hari, namun di siang hari keluar lagi darah, tapi sedikit dan warnanya merah. Namun hanya pada waktu itu saja. Apakah darah itu dianggap haid dan harus meninggalkan sholat? Perlu diketahui bahwa hal itu selalu terjadi saat akhir-akhir masa haid. Jawabannya, kalau sudah diyakini keluar qashatul bayda, cairan bening tanda suci, maka yang keluar setelah itu dari cairan yang berwarna keruh, kecoklatan, kuning keruh, atau semisalnya, tidak dianggap haid. Ya, warna kuning keruh atau kecoklatan enggak dianggap haid. Dan hadisnya Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, kunna la na'uddu al-kudrata wa suhrata ba'da tuhri syai'a. Katanya Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha, kami dulu wanita-wanita muslimah tidak menganggap adanya warna keruh, kuning keruh, tidak dianggap haid sedikit pun setelah kami yakin suci. Adapun ketika yang keluar itu adalah warna merah darah, warnanya merah darah, maka dilihat apakah ada padanya, apakah ada padanya tanda-tanda dan ciri-ciri darah haid ataukah tidak. Kalau ada tanda-tanda dan ciri-ciri darah haid dan dikatakan haid, maka dikatakan dia haid kembali. Itu bukan perkara yang mustahil. Tapi kalau dari sifatnya warna merah, maka dia bukan haid. Dia flek biasa, suci, tidak perlu kemudian dianggap haid kembali. Umumnya yang namanya haid itu warna merah kehitam-hitaman, mengkristal, bau, dan semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, sekarang ini lagi marak kalau pas liburan di pondok atau liburan sekolah, masing-masing keluarga mengajak keluarganya tamasya ke pantai atau ke tempat keramaian. Apakah ini juga termasuk dari hilangnya afaf seorang wanita? Dilihat pantai apa, kondisi pantainya kayak apa, dan semisalnya. Kalau pantai itu tempat-tempat yang dikenal dengan kemaksiatannya, kemungkaran-kemungkarannya, lalu mengajak anak istrinya menuju ke tempat itu di saat banyak-banyak kemaksiatannya, ini tidak diperbolehkan. Ini sebuah kemungkaran, mulai luntur iffahnya. Jelas itu. Begitu buat tempat-tempat yang lain. Tapi kalau kemudian tempat itu adalah tempat yang tidak seperti yang digambarkan, atau dia mencari waktu-waktu yang sepi untuk sekedar bermain-main dengan anak-anaknya di tepian pantai atau di danau atau tempat yang lain, tidak ada masalah. Dan insya Allah seseorang yang mengerti agama, yang mengerti din dari kalangan para ikhwah dan para akhwat, dia akan memperhatikan perkara semacam ini. Bukan semata-mata berkait dengan tamasya, tapi juga dia akan memilih tempat-tempat yang begitu aman untuk keadaan dia dan anak-anaknya. Aman untuk akidahnya, aman untuk keimanan dia. Nah, ini yang semacam ini tidak ada masalah. Jadi yang melunturkan rasa malu, melunturkan rasa afaf, kalau tahu itu tempat maksiat, sengaja ke sana justru di saat banyaknya orang bermaksiat. Ini orang yang tidak beres. Mau pantai, mau danau, mau apa, tempat nama itu enggak dianggap. Yang dianggap yang dia mutabar kondisinya, berkait dengan kondisinya. Nah, yang paling bagus itu ketika liburan dan semisalnya dimanfaatkan untuk tamasya, menziarahi keluarga, menziarahi family, menziarahi para ikhwah sambil keluar rumah, itu kan tamasya. Tapi diniatkan juga untuk ziarah fillah, menziarahi ikhwah karena Allah, teman lama yang di mana yang tidak pernah ketemu, jarang ketemu, atau ke kerabat mana, atau ke family mana, pahala itu sudah. Tamasya berpahala. Karena tamasyanya tamasya ziarahillah, tamasyanya untuk silaturahim dan semisalnya. Dan tamasya untuk jalan tamasya. Tamasya itu kan dari kata-kata masyun, jalan. Barakallahu fikum. Atau kalau mau ke tempat-tempat yang semacam itu, dicari yang betul-betul aman. Dicari tempat yang betul-betul aman. Atau waktunya, waktu yang betul-betul aman, sepi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup. Ada lagi? Tidak ada lagi. Cukup insyaAllah ya. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menganugerahkan afaf untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.